isim fa'il qa'im. Mudhaf ilaihnya isim fa'il. Ja'adu madrubin, isim maf'ul. Ja'adu a'lam min zaid. Isim tafdil. Ja'adu hasanin wajhu. Isim mustifat musabbaha. Faduhuna laisa bimana sahib. Lianna aha udifat ila wasfin. Maka du di sini bukan bermana sahib. Karena dia diidhofahkan kepada sifat. Fatamsilu bihada la yajuz. Maka memberi contoh dengan ini tidak boleh. Silakan lihat Sarah bin Akil dengan hasiahnya. Qala fa ilam takum bimana sahib yang kanat mausulatan fahiyya mabniyatun. Jika du tadi tidak bermana sahib, bahkan dia du, maka dia adalah du mausulah, bermana alladhi, hukumnya mabni. Ya, mabni ala sukun. Qala syarih, qala al-mu'allik, ma'na hadal kalam, anna du taratan takunu mu'rabatan, wa taratan takunu mabniyatan. Berkata penta'lik, mana ucapan ini bahwasanya zu kadang-kadang itu mu'rab, kadang-kadang mabni. Fa idza kanat bi mana alladhi fa hiya ismun mausulun. Kalau zu bermakna alladhi maka dia adalah isim mausul. Mausul mustarak. Wa hina idzin takunu mabniyatan. Nah, ketika itu ketika zu bermakna sahib ketika zu bermakna alladhi maka dia hukumnya mabni. Misalu dzalika ja'ani dzuqama. Fa dzu ismun mausulun mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ija'a. Kalau ra'aitu dzuqama berarti dzu ismun mausulun mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Marartu bi dzuqama. Dzu ismun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin bil ba'. Qala Ibnu Hisyam fi syudur ala anna minhum man yujriha majral lati bimana sahib. Berkata Ibnu Hisyam dalam syudur, antas bahwasan di antara mereka ada yang memberlangsungkannya seperti makna sahib. Fayu'ribuha bil wawi wal alif wal ya, maka mengirabnya dengan waw, alif dan ya. Semal khamsa intaha. Wa idza kana bi mana sahib wa udhifat ila ismin jinsin dhahirin fa hiya mu'rabatun. Jika bermakna sahib dan didhofahkan kepada isim jenis dhahir maka dia mu'rab. Tapi di antara mereka ada yang memberlakukan dzu mausulah seperti dzu asma'us sittah. Nah. Baik. Atan, tapi kalau bermakna sahib jelas, diidhofahkan kepada isim jenis dhahir, maka dia mu'rab. Misalu dhalika ja'ani dhumalin. Fadhu innal asma'il khamsa wa sitta wa hiya mu'rabatun marfu'atun wa alamatu rafiya al-waw li'anha minal asma'il khamsa wa sitta. Wa misaluha ghairu musulatin. Contohnya du yang bukan mausulah qaulu Abi Thayyib al-Mutanabbi dul akli yashqa finna'ami finna'imi bi aklihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'anu. Orang yang punya akal itu merasa celaka di dalam kenikmatan dengan akalnya, sedangkan saudara kebodohan itu di dalam kesengsaraan dia bersenang-senang. Qala mu'alliq wa irabu dhu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi' al waw li anna min al asma' al khamsah bi sittah dhu mudhaf wal aqli mudhafun ilayhi majrurun bil mudhaf wa 'alamatu jarri al kasra dhahira 'ala akhirih yashqaf il mudari'un marfu'un li tajarrum min nasib wal jazim wa 'alamatu rafi' dhu muqaddar 'ala akhirih wa ana min dhuriyat ta'dzur wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi jawazan takdiru huwa. Wal jumlah tu minal fi'li wal fa'il fi mahali rafin khobar mubtada. Du fi har... Nah, khobar mubtada du. Fi harfu jarin an-na'imi ismin majrurun bi fi alamatu jari al-kasra dhahira ala akhiri.

letakkan di tempat-tempat kosong berikut ini dari ungkapan-ungkapan berikut ini isim. Salah satu isim beri isim-isim yang lima secara dalam keadaan marfu dengan waw. Idza da'aka titik-titik fa'ajibhu. Nah, kira-kira isinya apa? Idza da'aka abuka fa'ajibhu. Jika ayahmu memanggilmu maka penuhi panggilannya. Tamrin yang ketiga, wada' fil makanil khali minal jumalil atiyati jam'at taksirin marfu'an bidhammatin dhahiratin fi ba'diha wa marfu'an bidhammatin muqaddaratin fi ba'dihil akhar. Letakkan pada tempat yang kosong dari kalimat-kalimat berikut ini, jamak taksir dalam keadaan marfu dengan dhamma dhahirah pada sebagiannya dan marfu dengan dhamma muqaddarah pada sebagian yang lain. As'ilah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin pertemuan terakhir sebelum Id dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali setelah libur Id. Nah, sama seperti jadwalnya anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktahu bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum.